الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Dan kita masih menjelaskan tentang hukum-hukum seputar al-adhan, demikian pula al-iqamah. Dan pada pertemuan kita di siang hari ini, kita memasuki permasalahan yang kelima yang disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima. Ma yaqulu sami'ul adhan wa ma yad'u bihi ba'dahu, apa yang diucapkan oleh seseorang yang mendengarkan al-adhan, dan apa doa yang dia sebutkan setelah mendengarkan al-adhan. Maka pada permasalahan yang kelima di sini, al-muallif hafizahullah ta'ala hendak menjelaskan tentang amalan-amalan yang disyariatkan bagi seorang ketika dia mendengarkan panggilan al-adhan. Demikian pula setelah seorang selesai mendengarkan al-adhan, apa yang dianjurkan bagi seorang untuk diucapkan dari wirid-wirid atau zikir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun sebelum itu, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, ada tambahan sedikit berkenaan tentang lafaz-lafaz yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hubungannya dengan lafaz-lafaz al-adhan. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwa di sana ada tambahan-tambahan yang diucapkan dalam lafaz-lafaz al-adhan yang disyariatkan, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti at-tarji', mengulangi kembali mengucapkan dua kalimat syahadah. Dan di antaranya pula permasalahan at-tathwib, yaitu mengucapkan as-salatu khairum minan naum pada azan subuh. Demikian pula mengucapkan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum atau wa man qa'ada fala haraj, dan yang semisalnya dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kondisi hujan atau cuaca yang sangat dingin di malam hari disertai dengan angin yang bertiup kencang. Ada beberapa lafaz-lafaz yang lain yang sebahagian para muadzin mereka menambah lafaz-lafaz tersebut, seperti di antaranya mengucapkan hayya ala khairil amal. Hayya ala khairil amal, marilah menuju kepada amalan yang terbaik. Ini diucapkan oleh sebahagian al-muadzin, terkhusus dari kalangan Syiah yang bermadhab Az-Zaidiyah, seperti di negeri Yaman. Hampir di setiap masjid-masjid Zaidiyah ketika mereka mengumandangkan al-adhan, setelah mereka mengucapkan hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, hayya ala khairil amal, hayya ala khairil amal. Ini mereka menambah setelah mengucapkan hayya ala al-falah. Dan tambahan ini, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, tidak dibangun di atas hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap riwayat-riwayat yang datang yang menyebutkan ada yang tambahan hayya ala khairil amal, tidak satu pun dari riwayat tersebut yang sahih. Hadis-hadis yang mungkar, yang sangat lemah, hadis yang palsu, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Oleh karena itu, para ulama mereka menganggap bahwa menambah lafaz hayya ala khairil amal di dalam al-adhan ini termasuk di antara amalan bid'ah. Demikian pula sebagian mereka dari kalangan Syiah menambah lafaz asy-syahadah setelah mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu mereka menambah, Ashhadu anna Aliyan waliyullah. Ashhadu anna Aliyan waliyullah. Aku bersaksi bahwa Ali adalah waliyullah. Karena mereka mempersyaratkan bahwa bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang imam yang ma'sum, yang wajib diikuti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan tambahan bid'ah, tambahan yang batil, yang sama sekali tidak dibangun di atas hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula menambah salawat, apakah di depan al-adhan ataukah di depan lafaz-lafaz al-iqamah. Biasanya kita mendengarkan sebelum seorang mengucapkan al-iqamah, maka dia mengatakan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, dan yang semisalnya dari lafaz-lafaz salawat. Ini juga tidak diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seorang muslim hendaknya dia mencukupkan diri apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang kita amalkan. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk di antara keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada ketetapan syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian pada permasalahan yang kelima, tentang apa yang diucapkan oleh yang mendengarkan al-adhan. Kata beliau, yustahabbu liman sami' al-adhana ayyakula mithla ma yakulul mu'adzin. Dianjurkan bagi seseorang yang mendengarkan al-adhan agar hendaknya dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh al-muadzin. Dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh al-muadzin. Li hadithi Abi Sa'idin, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. Berdasarkan hadith Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengarkan panggilan al-adhan, maka hendaknya kalian mengucapkan seperti yang diucapkan oleh al-muadzin. Hadis muttafaqun alaihi. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kaum muslimin yang mereka mendengarkan panggilan al-adhan, maka hendaknya mereka mengucapkan seperti yang diucapkan oleh al-muadzin. Dan di sini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Akan tetapi meskipun asal hukum perintah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib, namun jumhur dari kalangan para ulama menganggap bahwa perintah di sini bukan perintah yang menunjukkan wajib, namun perintah yang menunjukkan sunnah. Perintah yang menunjukkan sunnah, tidak menunjukkan wajib, dalam artian apabila seorang mendengarkan panggilan al-adhan lalu dia tidak menjawabnya, maka dia tidak berdosa. Namun di sini adalah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang menguatkan hal ini, yang memalingkan dari perintah wajibnya, adalah apa yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Diriwayatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwatta, demikian pula Abu Bakar ibn Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, dari Tha'labah Al-Quradhi kata beliau, annahum kanu fi zamani Umar radhiyallahu ta'ala anhu yusalluna yawmal jum'ah. Bahwa mereka pada zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mereka mengerjakan salat Jum'at, hatta yakhruja Umar, hingga keluarlah Umar ibn al-Khattab. Yani sebelum datangnya Umar, mereka memperbanyak salat, ya, salat-salat mutlak. Ini termasuk di antara amalan sunnah, ya, termasuk di antara amalan sunnah memperbanyak salat sebelum datangnya al-imam hingga keluarnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hingga keluarnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, fa idza kharaja Umar wa jalasa 'ala al-mimbar wa adzana al-mu'adzinun, maka apabila Umar telah keluar dan beliau duduk di atas mimbar, jadi ini telah duduk di atas mimbar dan muadzin pun mengumandangkan al-adzan, qala Tha'labah, berkata Tha'labah al-Quradhi, jalasna natahaddats, maka kami pun berbicara, ngobrol ketika itu pada saat muadzin mengumandangkan al-adzan. Karena yang terlarang bagi seorang untuk berbicara adalah di saat khatib sedang berkhutbah, itu yang tidak diperbolehkan. Namun di sini Umar radhiyallahu taala anhu masih duduk ya mendengarkan al-adzan dan adzan dikumandangkan, kata Tha'labah, kami pun ngobrol. Nah, kami pun berbicara ketika itu. Sehingga secara zahir mereka tidak menjawab panggilan al-adzan. Fa idza sakata al-mu'adzinun wa qama Umar yakhthub ansatna falam yatakallam minna ahadun. Apabila telah selesai al-muadzin mengumandangkan al-adzan, maka berdirilah Umar radhiyallahu anhu berkhutbah, maka kami pun diam dan tidak seorang pun dari kami yang berbicara. Yang menjadi syahid bahwa tidak disebutkan bahwa mereka menjawab panggilan al-adzan tersebut. Namun tentunya yang afdal dan yang paling utama adalah seperti yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawablah, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh al-muadzin. Gimana cara mengucapkan seperti yang diucapkan oleh al-muadzin? Ketika muadzin mengatakan Allahu akbar Allahu akbar, maka kita pun mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Illa fil hayyalataini, kecuali pada saat muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Adapun ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, fayushra'u li sami'il adhani ay yaqula la haula wala quwwata illa billah. Maka disyariatkan bagi yang mendengarkan azan untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Aqiba qawlin muadzin, itu setelah ucapan muadzin hayya 'alas shalah, wa kadza aqiba qawli hayya 'alal falah, demikian pula setelah mengucapkan hayya 'alal falah, li hadithi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fi dhalik. Hal ini berdasarkan hadith Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan tentang hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ini hadis yang sifatnya umum. Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengarkan panggilan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh al-muadzin. Hadis ini umum ya, menyebutkan bahwa apa saja yang diucapkan oleh al-muadzin, maka kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh al-muadzin. Akan tetapi riwayat-riwayat yang lain itu ada yang mengkhususkan. Jadi riwayat-riwayat yang lain seperti hadis Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian pula hadis Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ad-Darimi dan yang lainnya, yang menjelaskan bahwa pada saat muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, demikian pula hayya 'alal falah, maka yang mendengarkan azan disyariatkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi tidak mengucapkan seperti yang diucapkan oleh al-muadzin. Tidak mengucapkan seperti yang diucapkan oleh al-muadzin, namun dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Inilah yang sahih dari pendapat para ulama, dan mereka membawa keumuman hadis Abu Sa'id Al-Khudri dikhususkan oleh hadis-hadis yang lain seperti hadis Umar yang menunjukkan pengkhususan ketika menyebutkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka tidak mengatakan orang yang mendengarkan azan tidak mengucapkan hayya 'alas shalah, namun dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Wa idza qala al-mu'adhdhinu fi shalati as-subhi, Dan apabila muadzin mengucapkan pada adzan salat subuh, as-salatu khairum minan naum, lalu kita yang mendengarkan apa yang akan kita ucapkan. Ini juga menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Fa innal mustami'a yaqulu mithlah. Namun kata beliau di sini, yang mendengarkan mengucapkan seperti itu juga. Sehingga ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka kita pun mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Adapun riwayat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, lalu beliau mengatakan sadaqta wa bararta, maka ini hadis yang dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Oleh karena itu, kembali kepada keumuman hadis Abu Sa'id Al-Khudri, mengucapkan seperti yang diucapkan oleh al-muadzin, as-salatu khairun minan naum. Demikian pula halnya ketika muadzin mentarji' mengucapkan dua kalimat syahadat dengan suara yang lirih dan kita mendengarkannya, maka pada saat kita mendengarkan juga kita dianjurkan untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh al-muadzin berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Demikian pula halnya ketika seorang muadzin mengucapkan sallu fi buyutikum, maka kita mengucapkan sallu fi buyutikum. Muadzin mengucapkan as-salatu fir rihal, maka kita mengucapkan as-salatu fir rihal. Muadzin mengucapkan man qa'ada fala haraj, maka kita mengatakan man qa'ada fala haraj berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin. Lalu kata beliau, wala yusannu dhalika 'inda al-iqamah, dan tidak dianjurkan mengucapkan itu ketika muadzin mengumandangkan al-iqamah. Jadi menjawab panggilan al-adzan, menjawab panggilan itu pada saat muadzin mengumandangkan an-nida. Mengumandangkan an-nida yang dimaksud wallahu taala a'lam adalah al-adzan. Sehingga pada saat muadzin mengumandangkan al-iqamah, maka yang mendengarkan tidak mengikuti apa yang disebutkan oleh al-muadzin wallahu taala a'lam. Demikian pula ketika al-muadzin mengucapkan qad qamatish shalah, ada sebagian riwayat mengatakan bahwa dianjurkan mengucapkan aqamahallahu adamaha, namun yang sahih dalam hal ini bahwa seorang yang mendengarkan al-adzan tidak mengucapkan seperti yang diucapkan oleh al-muadzin kecuali pada saat muadzin mengumandangkan al-adzan. Meskipun ada sebagian pendapat dari para ulama mengatakan bahwa kita juga mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin meskipun dia mengumandangkan al-iqamah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.